Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih pada pembahasan seputar jual beli dan kita memasuki syarat jual beli yang keempat. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, rabi'an an yakuna al-muba'u mimma yubahul intifa'u bihi min ghairi hajatin kal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wal markubi wal iqari wa nahwi dhalik, fala yasihu bay'u ma yuhramu al intifa'u bihi kal khamri wal khinziri wal maytati wa alatil lahwi wal ma'azifi. Syarat yang keempat, supaya sah terjadi jual beli, maka syarat yang keempat ini harus terpenuhi, yaitu an yakunal muba'u, barang yang diperjualbelikan, objek yang dijadikan sebagai dagangan, mimma yubahul intifa'u bihi, adalah perkara-perkara yang yubahu, mubah, diperbolehkan, al intifa'u bihi, mengambil kemanfaatan darinya, min ghairi hajatin, walau tanpa kebutuhan, walau tanpa sesuatu yang darurat. Kal makuli, seperti makanan. Jual beli makanan. Apakah makanan-makanan itu sudah siap santap, atau makanan itu berupa bahan-bahan mentah. Tepung, kemudian diolah, atau umbi-umbian, kemudian dimasak. Ini bahan-bahan mentah. Kedua-duanya boleh. Al-ma'kulat, semua bentuk makanan yang hukum asalnya memang halal. Ini diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Wal-mashrub, demikian pula al-mashrub, semua bentuk minuman yang memang hukum asalnya halal, mubah. Mau dia satu jenis sirup atau bercampur, ada buah di situ, kemudian ada kuahnya di situ, ada gula di situ dicampur kemudian menjadi jus, ada susunya, ada gulanya, ada buahnya, ada airnya, diolah menjadi satu, menjadi sebuah minuman, boleh. Manakala hukum asal dari benda-benda yang dimasukkan ke dalam minuman tadi adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang mubah. Wal malbusi, demikian pula pakaian, juga halal. Wal markubi, kendaraan, tunggangan. Wal iqar, tempat tinggal, rumah. Ini juga hukum asalnya mubah. Wa nahwi dzalik, dan contoh-contoh yang lain masih sangat banyak. Tanah, pepohonan, bunga, bibit-bibit tanaman. Masih banyak sekali contoh barang-barang yang mubah untuk dimanfaatkan. Mengambil kemanfaatan dari barang-barang tersebut mubah. Maka ini halal untuk diperjualbelikan. Ini syarat yang keempat. Barang yang diperdagangkan adalah sesuatu yang kita boleh mengambil kemanfaatannya tanpa kondisi darurat. Kalau darurat bagaimana? Min hajatin daruriyatin, karena kebutuhan darurat. Itu lain lagi pembahasannya nanti. Fala yasihu bai'u ma yuhramu lintifa'u bihi, maka tidak sah menjual, bai'u menjual, terjadi transaksi jual beli, ma yuhramu lintifa'u bihi, maka tidak sah bertransaksi memperjualbelikan barang, yuhramul intifa'u bihi, yang kita diharamkan untuk mengambil kemanfaatannya. Enggak boleh, ini haram, enggak boleh diperjualbelikan. Kal khamri, misal minuman yang memabukkan, apapun bentuknya, mau dibuat minuman atau dibuat pil atau dalam bentuk sebuah makanan sekalipun, ini makanan ini, tapi ternyata membuat candu, membuat teler, membuat play. Oh, ini bukan khamar. Khamar itu kan identik dengan minuman. Ini sekarang pil bentuknya. Maka ini sama saja. Al-khamru, yang disebut dengan al-khamr adalah ma khamaral akla, sesuatu yang membuat akal sehat itu tidak bisa bekerja dengan baik. Menutup akal untuk bisa berpikir dengan sehat. Orang-orang yang mabuk, akalnya enggak waras. Orang-orang yang mabuk, akalnya itu tertutup, akal sehatnya tertutup. Maka orang-orang yang mabuk enggak sah sholatnya. Tetap dia sholat dalam keadaan mabuk. Kenapa? Tertutup akalnya. Enggak bisa dia menghadirkan hatinya. Yang ada adalah lamunan-lamunan dia, bayangan-bayangan kelezatan yang dia rasakan dengan sebab mengkonsumsi khamar tadi. Wal khinziri, demikian pula babi. Al khinzir haram secara keseluruhan. Kulitnya haram, kepalanya haram, bulunya, dagingnya, lemaknya, semuanya haram. Bukan cuma dagingnya saja. Seperti sebahagian mereka yang mengambilnya dari Al-Qur'an, walahmul khinzir, yang diharamkan adalah daging babi. Lemaknya berarti boleh, karena bukan daging. La, semuanya haram. Wal maitati, demikian pula bangkai. Ma mata bi ghairi zakah, binatang yang mati belum sempat disembelih, ini bangkai. Baik binatang ini tadi dipelihara atau liar. Enggak lantas, oh ini binatang ini dipelihara kok, jadi kalau bangkai boleh. Karena selama ini dia sudah hidup dengan kita. Seorang pelihara kambing mati, enggak sempat disembelih. Halal. Kenapa? Ini dipelihara. Yang haram itu bangkai binatang halal yang liar. Misalnya apa? Gajah. Ini kan enggak dipelihara. Zebra, keledai liar. Zebra kalau bahasa kita. Kita sedang berburu, jumpa zebra sudah mati. Oh, ini bangkai. Haram. Kenapa? Walaupun dia halal untuk dikonsumsi ketika disembelih, namun dia binatang liar, ketika mati menjadi haram. Kalau ternyata binatang-binatang yang mati enggak disembelih tadi adalah binatang-binatang yang dipelihara, boleh. Ini pendapat yang keliru. Al-maitah, bangkai, semua bentuknya haram. Kecuali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani, fa amma al-maitatu fal hut wal jarad, wa amma ad-damani wa amma ad-damani fal kabidu wa at-tihal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Karena kita ketahui hukum asal menjual, mengkonsumsi darah itu haram. Daman masfuha, darah yang dialirkan pada leher, urat leher binatang ketika disembelih. Diharamkan untuk kita bangkai, demikian pula darah, kecuali yang dikhususkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Fa ammal maitatan, adapun dua bangkai yang halal untuk kita kaum muslimin, yang pertama adalah al-hut. Al-hud bisa diartikan ikan. Namun lebih umum, binatang air. Yang tidak hidup kecuali di air. Walau terkadang binatang air ini bisa dia bertahan di darat. 1 jam, 2 jam. Misal, apa kira-kira yang binatang air dia hidup berkembang biak, dominan di air tetapi juga bisa di darat. Dalam waktu yang cukup lama. Apa kira-kira? Hah? Ular, bulus, labi-labi ya. Bisa bertahan dia di air. Bisa bertahan dia di darat dalam waktu yang lama. Tetapi dominannya dia di air. Dan masuk dalam kategori binatang air. Apalagi kira-kira? Buaya. Halal apa haram buaya ini? Oh, dia binatang buas. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang buaya. At-timsah, halal atau haram? Sebagian mengharamkan karena dia dianggap binatang buas yang memiliki taring. Para ulama yang lain menyatakan halal dia. Walaupun dia binatang buas, tetapi dia hidup di air. Dan di dalam air lebih banyak binatang buas yang lebih buas daripada buaya. Iya, Pak ya. Ikan, jenis ikan-ikanan yang memangsa. Ikan hiu dengan segala jenisnya. Kemudian apa lagi? Paus. Paus apa? Apa ya? Sat Balfas. Paus hitam putih itu apa namanya? Yang terkenal paus pemangsa. Ini juga binatang-binatang buas. Juga bisa bertahan di daratan walau bukan dalam waktu yang lama. Al-hud yang jelas, al-hud. Binatang-binatang air yang tidak hidup kecuali di air. Atau dia bisa bertahan di daratan dalam beberapa waktu. Namun tetap dominan dia hidup di air. Ikan-ikanan. Kemudian binatang-binatang yang lainnya. Hatta Syekh Utsaimin rahimahullah boleh menyebutkan bagaimanapun bentuk binatang air tadi. Anjing laut. Ada gak anjing laut? Ada ya. Kalimat kita penyebutannya anjing juga. Tetapi ketika dia hidupnya di laut, halal dia. Hatta ala suratil fatah. Kata Syekh Munzaimin rahimahullah, sampai pun kalau misal ada binatang laut dalam bentuk perempuan. Apa ini kira-kira? Menyerupai wanita. Putri duyung. Putri duyung ini sebenarnya mitos atau nyata ini? Kan gitu. Hah? Yakin bilang mitos. Gak pernah lihat. Dibahas oleh para ulama tentang putri duyung ini. Dan kalimat yang disebutkan oleh Syekh Muntaimin rahimahullah, isyarah. Kalaupun seandainya dalam bentuk wanita, putri duyung lah katakan, ada ikan putri duyung yang digambarkan oleh mereka. Bagian pinggang ke atas itu menyerupai wanita, bagian bawah seperti sisi ikan, seperti tubuh ikan. Halal. Kita tidak melihat bentuknya, tetapi kita melihat hukum yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal maitatan fal hut wal jarad. Adapun bangkai yang dihalalkan untuk kita kaum muslimin adalah al hut, binatang air dengan segala jenisnya, dan al jarad. Apa al jarad? Belalang. Kalau di tempat kita ini jarang terlihat ada belalang. Kalau di tempat saya asal sana saya dulu, kami biasa sebut belalang yang gede-gede, ada mungkin sejentik-jentik ini ketika angon, masa-masa kecil dulu sering kita menjumpai. Bahkan di tempat penggembalaan kalau kita dapat agak banyak, kita ambil, kita bakar, kita makan tanpa disembelih. Misal di sebuah tempat banyak belalang. Kalau dikumpulkan mungkin bisa 4-5 kilo. Seperti ketika saat kami berangkat alhamdulillah umrah di Ramadan, kita dan beberapa ikhwah di sini, kita sering menjumpai di waktu-waktu maghrib belalang itu di Masjid Nabawi kumpul luar biasa banyaknya. Subhanallah, banyak sekali. Ketika para petugas membersihkan itu, kalau cuma 10-20 kilo di semua tempat Masjid Nabawi yang ada atapnya itu lebih kalau dikumpulkan. Nah, misal di tempat kita ada yang menjumpai seperti ini, boleh. Tetapi kalau menangkapnya dengan racun, dengan perangkap, khawatir dampak dari insektisida racun tadi berakibat pada kesehatan kita. Kalau misal mau dikonsumsi, menjebak racun belalang sebagai hama, kemudian ternyata banyak, oh ini kan halal, walaupun sudah bangkai, digoreng, dipeyek, dan sebagainya. Maka yang seperti ini dikhawatirkan berpengaruh pada kesehatan kita. Kita pernah jalan-jalan ke daerah Jawa mana yang terkenal? Pak Syihab, daerah mana Pak Syihab? Lupa saya. Gunung Kidul. Di Gunung Kidul itu terkenal sate belalang. Dijual di pinggir-pinggir jalan itu. Besar-besar belalangnya. Bolehkah kita memakannya, mengkonsumsinya dalam keadaan dia sudah mati? Kan gak disembelih? Boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecualikan bangkai belalang. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dalam beberapa perjalanan mereka, juga yang mereka makan adalah belalang. Wa maddaman fal kabidu wa tihal. Adapun darah yang dihalalkan adalah hati dan limpa. Ini disebut darah, namun ini halal. Baik, kita lanjutkan. Wa alatil lahwi wal ma'azif. Demikian pula alat-alat musik dengan semua jenisnya, dengan semua ragamnya. Ada gitar, ada seruling, ada piano, ada apa lagi enggak hafal saya. Semua alat musik dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu haram. Diperjualbelikan. Oh, saya beli gitar cuma mau ngambil senarnya. Ya jangan beli gitarnya, beli aja senarnya sendiri, cukup. Ini cukup, enggak perlu beli alat-alatnya. Karena itu semua adalah sesuatu yang haram al-intifa'u bihi. Haram untuk kita mengambil kemanfaatan darinya. Qala li hadithi Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah harrama bay'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Berdasar pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama bay'al khamri." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan jual beli khamr, minuman-minuman keras. Lebih umum dari itu, ma khamaral akla, sesuatu yang membuat akal tertutup, sesuatu yang membuat orang itu pelai dan dia merasa lezat dengan mabuknya tadi. Bukan mabuk kendaraan ya, beda. Mabuk kendaraan, mabuk laut. Ini muntah-muntah dia. Sakit yang dia rasakan, pusing kepalanya, pusing karena sakit. Adapun kalau pelai tadi, gentayangan dia, tetapi dia merasakan nikmat, merasakan lezat menurut pengakuan mereka-mereka yang bertaubat darinya. Wal maitati, demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai, wal khinziri, babi, wal asnami, dan patung-patung yang diperjualbelikan. Termasuk patung di sini lambang-lambang kekufuran. Lambang-lambang kekufuran. Ini bukan patung, tapi lambang kekufuran. Bagaimanapun bentuknya. Kalau umumnya kita patung kan menyerupai makhluk hidup. Sekarang ini bukan makhluk hidup, tetapi sebagai lambang kekufuran. Masuk dalam kalimat asnam. Qala wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah idha harrama ala qawmin akla shay'in harrama thamanahu. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, Allah mengharamkan harganya. Allah mengharamkan babi. Maka Allah juga mengharamkan harganya. Enggak, saya enggak makan daging babi. Tapi saya berburu babi, saya jual. Kemudian uangnya saya gunakan untuk beli beras. Makan babi enggak dia? Enggak. Enggak makan daging babi, makan beras. Tetapi dia mendapatkan uang untuk mendapatkan beras tadi dari sesuatu yang Allah haramkan memakannya. Maka harganya juga haram. Enggak, kami enggak makan daging anjing. Kami pelihara anjing ini, kebetulan anjing ini jenisnya jenis yang diminati, harganya mahal, ternaknya gampang. Kami ternak, kami jual untuk beli beras, untuk beli rumah, untuk beli kendaraan. Karena sangat diminati di pasaran, harganya mahal, cara beternaknya mudah. Haram, tidak diperbolehkan. Innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama zamanahu. Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka Allah pasti mengharamkan harganya. Tidak dikatakan dia makan daging anjing, dia makan makan nasi. Tetapi uang yang dia pergunakan untuk membeli beras tadi, hasil dari menjual anjing ini haram. Qala wala yajuzu bay'ul kalbi. Demikian pula tidak diperbolehkan menjual beli memperjualbelikan anjing. Li hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi. Berdasar pada hadis Abi Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata, Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an tamanil kalbi, untuk memanfaatkan harga dari jual beli anjing. Enggak boleh kita memperjualbelikan anjing. Loh, kita punya kebun, kita ingin menjaga kebun tadi dari monyet, dari binatang-binatang yang mengganggu, dari manusia-manusia yang mungkin merusak kebun kita, tanaman kita. Kita butuh anjing tadi. Jangan beli. Boleh untuk dihadiahkan. Boleh kita meminta atau mungkin kita mendapatkannya secara liar, kita jinakkan. Boleh. Kita boleh memelihara anjing untuk kebutuhan yang sesuai dengannya. Adapun kalau dipelihara di sekitar rumah sebagai hiasan, keluar masuk ke sana kemari, ini haram. Tidak diperbolehkan. Adapun untuk menjaga kebun, menjaga ternak, boleh, namun jangan membelinya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli anjing. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Ini permasalahan yang keempat, ini banyak sekali rinciannya. Permasalahan-permasalahan tentang barang-barang yang mubah atau barang-barang yang haram untuk diperjualbelikan, ini banyak rinciannya. Insyaallah rincian-rincian tersebut kita sampaikan pada waktu-waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.